pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 23 September 2018 dibacakan Ardiansyah. Pemkab Aceh Singkil pasang plat kuning di rumah warga miskin. Irwan Johan kaget namanya masuk dalam SK tim kampanye Jokowi Ma'ruf. Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia membenarkan kabar pebulu tangkis tunggal Malaysia terkena kanker hidung. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh Singkil, Junaidi, mengatakan pihaknya memasang tanda rumah warga miskin di setiap rumah-rumah warga yang masuk kategori miskin. Tujuannya agar program bantuan kemiskinan tepat sasaran. Menurut Junaidi, selama ini pemerintah telah meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan di kabupaten tersebut. Namun, angka kemiskinan malah naik. Terkait kekeliruan data pekerjaan serta ada rumah tangga miskin tidak ditandai atau sebaliknya rumah orang kaya justru ditandai miskin, Junaidi menyatakan data rumah tangga miskin berasal dari pemerintah pusat. Sudarlun, politisi Partai Nasdem di Aceh Teuku Irwan Johan mengaku terkejut karena namanya masuk dalam SK tim kampanye pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin di Aceh. Seperti diketahui berdasarkan SK nomor 017/A/KPTS/TKN/JKWMA9/2018, Irwan Johan didapuk sebagai sekretaris. Sedangkan ketua Irwan Syah alias Muksal Mina dari PNA, Bendahara Teuku Syahreza Darwin. SK itu ditandatangani ketua dan sekretaris tim kampanye nasional Erick Thohir dan Hasto Krisyanto dan diterbitkan 15 September 2018. SK tersebut merupakan SK kedua yang beredar di Aceh sejak Jumat malam. Sebelumnya juga beredar SK dengan nomor yang sama namun isinya berbeda. Dalam SK pertama disebutkan bahwa ketua tim kampanye di Aceh untuk pasangan Jokowi Ma'ruf Amin adalah Abu Razak, TM Nurlip sebagai sekretaris dan M. Amin Said sebagai bendahara. Sudarlun, Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia membenarkan kabar pebulu tangkis tunggal putra Malaysia yang terkena kanker hidung. Dilansir dari laman resmi Lee Chong Wei, Presiden BAM Norza Zakaria membuat sebuah pernyataan terbuka untuk menanggapi laporan kesehatan Chong Wei. Untuk merespon laporan tentang Datuk Lee Chong Wei, BAM mengkonfirmasi bahwa sang pemain didiagnosa mengidap kanker hidung stadium awal. Chong Wei saat ini berada di Taiwan untuk berobat dan ia menjalani pengobatan itu dengan baik. Saat ini ia beristirahat serta memulihkan diri dengan dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekat. Sudarlun, Ketua DPW Nasdem Aceh Zaini Jalil mengungkapkan bahwa partai koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf di Aceh hanya mengusulkan nama TM Nurlip dan Abu Razak sebagai ketua tim pemenangan di Aceh. Nama-nama itu ia katakan diusulkan kepada tim kampanye nasional berdasarkan hasil rapat partai koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf di Aceh beberapa waktu lalu. Dalam rapat partai koalisi disebutkan bahwa suara terbanyak diraih TM Nurlip. Namun demikian, pusat juga membuka peluang pengusulan orang luar di luar partai koalisi asal memiliki ketokohan sehingga muncullah nama Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, calon wakil presiden Ma'ruf Amin resmi mundur sebagai Rais AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dalam surat pengunduran dirinya, Ma'ruf mengatakan semenjak menerima amanah dari Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada tahun 2015, ia sudah bertekad berazam mewakafkan dirinya untuk menjalankan amanah tersebut sebaik-baiknya. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Tekadnya untuk menuntaskan amanah itu sulit terlaksana karena bangsa dan negara memanggilnya untuk memberikan pengabdian terbaik dengan dicalonkan sebagai wakil presiden. Menurut Ma'ruf, banyak masyaikh dan para kiai yang meminta ia untuk menerima panggilan tersebut. Karena hal itu merupakan kesempatan terbaik untuk membawa Manhajul Fikri dan Manhajul Harakah NU ke ranah yang lebih luas, ia menerima panggilan sebagai cawapres tersebut. Sudirlun, kelompok militan menyerang pawai militer pasukan Iran di kota Ahvaz, ibu kota provinsi Khuzestan, Sabtu. Penyerangan dilaporkan menewaskan beberapa orang warga sipil. Kantor berita IRNA melaporkan penembakan dilakukan dua pria bersenjata dari belakang panggung saat parade berlangsung. Dua orang itu diketahui berusaha menyerang area para pejabat setempat saat menonton parade. Namun pasukan keamanan berhasil melumpuhkan kedua penyerang dengan sebuah tembakan. Melansir AFP, sebanyak 20 orang mengalami luka akibat penyerangan tersebut. Seorang perempuan dan anak-anak menjadi korban di antaranya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 23 September 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.